Merupakan peristiwa mukjizat. Sebagai sebuah peristiwa mukjizat, peristiwa ini adalah supra rasional, tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia yang biasa. Makanya Quran menggunakan kata-kata Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya. Kalimat ini memberikan satu kesan kepada kita bahwa Allah Maha Suci tidak mungkin dusta, tidak mungkin bohong. Allah Maha Suci dari kemungkinan-kemungkinan bahwa ini adalah sebuah kebohongan. Betul-betul Ia telah mengisrakan hamba-Nya. Jadi betul-betul Allah yang mengisrakan. Kalau kembali fa'ilnya, subjeknya, pelaksananya Allah, tentu bagi kita harus mengatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah mengisrakan dari Makkah ke Palestina. Tentu tidak sulit bagi Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah lah yang mengisrakan. Nabi itu hanya sekadar diisrakan. Sesuai dengan suasana batin yang sedang dihadapi oleh Nabi menjelang Isra Mi'raj, maka Isra dan Mi'raj itu dapat berfungsi atau mempunyai hikmah memantapkan ketangguhan Nabi, kesabaran beliau dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam tantangan, kesulitan, penderitaan dan kesedihan. Dimantapkan dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi menjelang hijrah Nabi, di mana beliau mendapat tugas membangun masyarakat baru di tempat yang baru, yaitu di Yatsrib, Madinah sekarang. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu mempunyai hikmah semacam pembekalan kepada Nabi. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipersiapkan dalam membangun sebuah masyarakat baru. Dalam proses perjalanannya, Quran sendiri menyatakan bahwa Allah memperlihatkan kepada Nabi linuriyahu min ayatina, supaya aku bisa memperlihatkan kepada hamba-Ku sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Proses perjalanan Isra Mi'raj adalah proses di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tanda-tanda kebesaran-Nya. Di antara sekian tanda kebesaran-Nya itu adalah Nabi melihat secara spiritual tentang bangsa-bangsa lalu yang diungkapkan dalam Al-Quran. Mereka pernah melawan kepada para nabi, mereka adalah bangsa-bangsa yang kuat, akan tetapi mereka dihancurkan oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena mereka melawan para nabi. Mereka tidak mau menerima ajaran para nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah untuk memberikan kemantapan kepada Nabi. Penderitaan itu juga dialami oleh para Nabi yang terdahulu. Tapi sejarah menjadi bukti, puing-puingnya bisa engkau lihat bahwa orang-orang yang melawan kepada para Nabi itu, mereka mendapatkan azab dari Allah, laknat dari Allah. Kemudian kepada umat Islam waktu itu dan juga sekarang, peristiwa Isra Mi'raj yang suprarasional itu dijadikan sebagai ujian keimanan. Sampai seberapa jauh orang-orang yang beriman itu dapat yakin akan kebenaran apa yang disampaikan oleh beliau tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Seperti terbukti dalam sejarah, setelah beliau pulang dan selesai melaksanakan Isra Mi'raj, ada orang yang semakin mantap dan yakin akan kebenaran risalah beliau, seperti sahabat Abu Bakar Siddiq. Ada juga orang yang bertambah melecehkan dan tambah menghina, tambah kufur, Abu Jahal umpamanya saja. Ada juga orang yang sudah beragama, sudah iman, tetapi karena mendengar sesuatu yang dianggapnya tidak rasional, dia kemudian murtad, keluar dari Islam. Tapi ada pula yang menarik adalah mereka yang semula tidak beriman setelah mendengar peristiwa Isra Mi'raj, mereka malah menjadi beriman karena dia tahu apa yang disampaikan oleh Nabi persis dengan apa yang dialami itu. Dan dia berkesimpulan, gak mungkin ini Muhammad mereka rakyat, mereka yasa. Tidak mungkin kalau cuma dengar cerita dari pihak ketiga Sebab saya sendiri yang mengalaminya ketika Nabi menceritakan tentang bagaimana Sidil Aqsa dan apa yang beliau lihat malam itu di dalam perjalanannya. Dan yang dilihat itu adalah orang yang tadi disebut. Dia semula tidak iman, menjadi iman. Tidak mungkin ini Muhammad, kecuali kalau ada yang memberitahu. Tahu itu adalah Allah Maha Suci yang telah mengisrakan hamba di malam hari dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa. Apa pelajaran kita ambil dari peristiwa Isra relevan untuk keadaan sekarang? Tentu banyak. Salah satu di antaranya, ternyata penderitaan, kesedihan kan tidak hanya dialami oleh manusia-manusia semacam kita yang mungkin kita. Tetapi Rasul kekasih Allah, Rasul utusan Allah ke saya yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, beliau juga rupanya harus mengalami penderitaan, kesedihan dimiliki dan dialami oleh orang yang banyak dosa. Orang yang soleh harus mendapatkan kesempatan jalan, mungkin juga kesedihan. Seperti inilah yang diisyaratkan oleh penderitaan, kepahitan, kesulitan, dan bahkan juga kesedihan bisa disebabkan karena teguh kepada seseorang karena perilakunya salah, perilakunya yang tidak sesuai Allah. Tapi semua itu bisa sebagai bagian dari ujian Allah dengan ujian. Tidak ada perjalanan uji oleh Allah. Semakin banyak peluang untuk dapat meningkatkan kelas keimanannya. Para nabi dan para rasul yang terdahulu adalah kumpulan orang-orang yang menderita. Tapi mereka sabar dan tabah dan mereka ujungnya sukses. Itulah pelajaran yang sama untuk kita. Tidak ada bahagia. Tidak ada pula derita yang abadi. Derita dan bahagia harus saling berganti, berputar sebagaimana putaran roda pedati. Kadang-kadang kita sukses, kadang-kadang kita gagal. Oleh karena itu tepat kalau katakan kegagalan sebetulnya adalah yang ditangguhkan. Ketika kita merasakan kesulitan, kepahitan dan penderitaan, keimanan kita. Ketika kita menang, karena Allah memberikan pasangan. Ada derita, ada berhasil dan ada tipu. Yang diajarkan oleh Al-Quran adalah bagaimana kita tetap dalam suasana penderitaan, kesulitan, kepahitan. Kita harus ridho menerima kenyataan itu. Kita harus bisa mengambil pelajaran. Kita harus mencari solusi dan ujunglah pasrah kepada Allah Subhanahu. Ketika kita memperoleh kesuksesan, sebab kesuksesan, kenikmatan, dan seorang lupa daratan. Nah, kita diperintahkan saat seperti itulah kita diperintahkan Allah untuk bersikap syukur segala nikmat yang Allah berikan. Kenikmatan berikan kepada kita juga dapat meningkat kadar keimanan kita kalau kita pandai syukur nikmat yang Allah berikan itu. Adalah mereka yang bisa sabar ketika dan syukur ketika memperoleh anugerah. Pandai sabar dan tidak pandai syukur, dia akan mendapatkan kekecewaan, mendapatkan kesedihan, ketawa. Tidak pandai syukur dan sabar. Kunci dari kebahagiaan hidup adalah pandai-pandailah sabar kesuksesan. Sabar oleh kesulitan dan penderitaan dan syukur ketika memperoleh kenikmatan. Ridho menerima segala apa yang Allah berikan dan kita sebagai manusia memaksimalkan ikhtiar. Itulah yang disebut dengan Ia yang Maha Adil dan Ia yang Maha Rahim. Itulah yang kemudian dilambangkan dalam proses perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari masjid ke masjid. Masjid adalah tempat kita menemukan kesejukan, ketenteraman. Dengan ruku sujud di masjid dapat mencairkan kalau tidak menghilangkan stres dan depresi mental. Masjid adalah tempat diperdidakannya kesejukan, ketenangan dan ketenangan batin. Mi'raj, peristiwa terpenting dari Mi'raj adalah dialog. Inilah yang kepada kita diwariskan untuk menyerahkan segala kesulitan kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, mungkin juga kemarahan kita, kegagalan. Adalah di penghujung malam dengan melakukan qiyamul lail, serah sulitan, kepahitan, penderitaan itu kepada Allah yang belum tentu bisa menolong kita. Ketika kita memperoleh nikmat dan sebagai wujud syukurnya adalah melakukan ruku dan sujud qiyamul lail seperti yang dikisahkan dari sahabat Abu Hurairah. Ketika sahabat Abu Hurairah melihat kaki baginda Rasul memar-memar, lecet dan bengkak-bengkak, kata sahabat Abu Hurairah, aku tidak bisa menahan tetesan air mataku. Aku sih melihat kaki pemimpinnya aku cilah, bengkak-bengkak memar, dan spontan aku menyentuh kakinya, aku Rasulullah, kakimu bengkak, memar-memar, kakimu lecet karena kau habiskan waktu di penghujung lail. Ya Rasul, Anda ini, Anda sudah utusan Allah, Allah kekasih Allah, surga sudah di dosa dan kesalahan tidak pernah ada apalagi. Nabi menjawab, pantas kalau aku syukur Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi wujud syukur juga dengan dialog di penghujung malam. Dan last malam adalah sebagai puncak kepasrahan kita kepada Allah, kita menghadapi kesulitan. Dan bangun di penghujung malam, salat malam, tahajud dan witir itu juga merupakan puncak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taqarrub, yaitu dalam bentuk salat malam. Nah, mudah-mudahan perjalanan yang terjadi pada tanggal 27 Rajab dorongan kepada kita untuk tetap tak kesulitan, untuk tetap tahan menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita harus berserah diri kepada Allah. Masyaallah. Waktu penghujung malam adalah saat terbaik untuk kita memohon dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah Subhanahu wa taala selalu bimbingan dan pimpinan kepada kita. Buka dari Kiai Haji Dr. Miftah Farid. Anda yang akan bergabung bersama dengan Pak Mif, Anda bisa masuk ke line telepon kami, boleh masuk ke MKFM Bandung di 022208, atau juga Anda bisa bergabung melalui line telepon Pro 2 Jakarta, sahabat Dodon.